Maka hanya jadi kepala antara iman yang diibarat ketuanya itu juga. Dalam nikah ini mengikuti nilai hukum 14 balik tamu mengkupun ila urubihi. Ini menyatakan dan kemudian nikah lain mungkin hanya hukum berbeda dengan pas bagian yang badain itu hukum didawakukan kepada datang seringan yang dua hukum ibaratnya hanya mukalafah. Dua hukum ibaratnya hanya mukalafah. Ini bukan kesempatan dua pun juga hanya hukum berbeda seringan majanji baruna tawakuk kepada datang seringan badainya seringan badai datang agama baruna hukum. Jadi jauh kesimpulan ini dengan masyarakat bagi antara ibadah gunung yang bergak kalau hukum dia sudah tak teringat gunung yang bergak karena hukum berkata-kata tambahan sebab ada gunung bergak kalau hukum dia sudah tak teringat diturah karena hukum berkata-kata di gunung yang diturah karena hukum berkata-kata karena hukum tak hukum nanti dia tidak teringat maka karena ini berkata-kata antara iman yang diibadah dia nyaman daripada bedanya maka syairah pada afal sebelum biasa filosofi dengan kuah ibadah dengan tawakuh dan antara iman yang bernafi yang nyaman daripada bedanya maka hukum padanya afal sebelum syairah adapun di sisi mu'tazilah maka berumlah hukum itu takluk ianya hukum dengan nyakut akan sebagai takluk ini rukunul bisa yang beda menyoleh muqtadillah berpendapat takluk hukum takluk ini rukunul bisa kepada takluk kanjidi kemenan bainahum ja'alul aqlah hakiman bilama karena sesungguh mereka itu muqtadillah dijadi oleh mereka itu akan akal akan berhakim pada segala perbuatan akal yang menisbahkan hukum sebaliknya yang kali berikut asanan kabirnya akli ada di hukum di akal jadi yang menghukum pada akal adalah akal maka punya akal yang suka hukum karena tawakuf kepada akal seringan hukum yirna. Adapun sisi mu'tazilah maka berlaku hukum itu takluk dengan nyabut agar sebagai takluk dan jizi rukunul bisa nyatanya pun takluk suluhi takluk dan jizi rukunul bisa di mu'tazilah takluk dan jizi rukunul bisa ke lain hukum karena sesungguh mereka itu mu'tazilah dijadi oleh mereka itu akan akal akan berhakim pada segala perbuatan rukunul bisa. Amma qadawihi bisya'in minha maka bermula barang yang dihukum ianya akal dengannya barang pada sesuatu daripadanya akal yang daruri pada sesuatu yang daruri syekh yang daruri okay. Contoh sesuatu yang daruri yang disebut hukum di akal sebagai contoh tanah kusul hawa tanah mah tanah udara nyata daruri makna daruri jina secara sengaja li khususihi, yang dihukum li akal pada buatnya karena khususnya buat jari. Maknanya dihukum li akal kepada buatnya karena memang didengung maslahat atau mafsadah pada diri buatnya langsung, yang li khususi, karena khususnya buat jari. Ibu subuh hukum li akal pada sesuatu buat yang ikhtiari li khususi, karena nasabuh ilat yang didengung li akal khusus pada buatnya. Iban surah di hukum li akal li khususi bi'an adraka fihi, dengan bahwa diperdapat ianya akal padanya syekh akan maslahah atau mafsadah. Li akal didengung binan bakutnya na maslahah atau na mafsadah, atau ternapi keduanya maslahah dan mafsadah. Jadi menyangka didengung maslahah, didengung mafsadah, adapun didengung ternapi maslahah dan mafsadah pada diri ibunya, li akal di sebuah hukum binan li khusus, memang khusus kepada abutnya nantung. Yang punya dua perkara rakyatnya, yaitu syekh yang daruri ataupun syekh ikhtiari tapi didengung ilah li khususi, maka bermula urusan qadaknya akal pada syekh itu lahir. Yang kuadra hukum yang disebut dengan nyatanya yang kalahir. Yang lahir bahwa kuadra dengan hukum yang kalahir yang disebut di akal kepada syekh, kepada sesuatu daripada buat yang daruri ataupun yang ikhtiari li khususi, bahwa pembelajarannya itu anna daruriya dan anna terlihau yang awal ini beribad di kata ayat baik ikhtiari una kudu ke awal yang baik ini betul una kudu kenung ya yang dihai ke anna, bahwa pembelajarannya barang itu anna daruriya. Sesungguh daruri itu maqmu' bi'ibahadihi, sesungguh daruri itu dikatakan dengan ibahahnya daruri. Buat yang daruri yang hadirkan budak buat yang pasti ibahah hukumnya. Jadi nafah, hukum nafahnya ibahah. Bukan? Karena ibahahnya memang sesuatu yang hadir hukum. Ini mungkin hadir hukum mana yang mesti budak buat. Jadi menyebut yang daruri yang tak pasti hukumnya ibahah. Pembelajarannya hukum itu sesungguh daruri itu dikatakan dengan ibahahnya daruri. Waktiari li khususi dan sesungguh ikhtiari li khususi, no? Itu terbagi ia kepada aksam lima. Menyebut yang ikhtiari li khususi yang dihukum di akal karena ditemung nasatu maslahah atau mafsadah, yang bakutnya ditemung hukum yang lima. Harum dan lainnya harum. Harum, makruh, sunnah, wajib dan mubah. Yang datang hukum kepada ikhtiari li khususi. Di anahu karena sesungguhnya buat ikhtiari, jika mensyumuli ia di atas mafsadah ubudnya buat. Nah mafsadah bak ubud, pasti bak ubud. Maka bermuladanya itu harum. Jadi hukum buat harum. Menyadap ubud terjadi pasti. Maka hukum buat harum. Menyadap contoh dalil. Yang dalil minayanggo yang mafsadah pada bubur, maka hukum ini harindu. Adapun mafsadah batinggai pasif menyodah tinggai, menyodah bubur karena pasif batinggai, maka adanya itu wajib, berarti wajib bubur menyodah tinggai jiru pasif, berarti batinggai bubur bubur, maka itu hukum berarti wajib. Itu bagi adil, adilnya mafsadah pada tinggai menyohana berlaku adil terjadi pasif, maka hukum adil wajib. Yang benar dijemung dengan mafsadah, mafsadah buat ataupun mafsadah pada tinggal. Wa illa menyahana dijemung mafsadah, maka jika mensyumuli ia di atas maslahah buat pasti hana. Tak buat hana pasti, tak tinggal hana pasti. Tapi na maslahah negatif buat, maka dia itu guna. Dia itu bisa. Buat jodoh juga, kemudian kah, kabar juga. Man bila hana ada buat, tak laku, tidak bubut hana pasir, tak ingat hana pasir. Jadi menyatakan bubut lebih good. Napa edahi, nama pelahah di yang hukum bubut juga. Nah, ataupun nama pelahah pada tinggai, maka dia itu mengeruh. Jadi bubut mengeruh hana maksadai, bubut hana pasir, tinggai hana pasir. Tapi menyatakan tinggai lebih good. Maka hukum bubut juga mengeruh. Baiklah biasa sambil ala mabtada, dan jika hana mensumuli ya di akhir mabtada dan hana mensumuli di akhir maslahah, maka dianya itu mubah. Tabubut dan tadinggai hana maslahah dan hana mabtada yang buruk pun hukumnya mubah. Jadi yang kecil sebenarnya menyokip jari yang dihukum oleh akal, oleh khususi karena diperdapatkan satu ilat yang ada pada khususnya, maka ini sebenarnya kepada hukum yang limau dengan video kepada maslahah dan mafsadah. Menyetujui mafsadah itu empat mafsadah. Mafsadah pada pukul, jadi halum. Mafsadah pada tinggal, jadi pukul. Menyuhana maksadah, tetapi yang na maslahah. Menyuhana maslahah pada hukum, berarti hukumnya sunnah. Menyuhana maslahah pada tinggal, maka hukum-hukum itu. Menyuhana maslahah dan hana maksadah, maka hukum ini adalah mubah. Yang apa pendapat? wa taniha dan bermula yang keduanya akwa, sesungguhnya masih mengubah hukumnya. Agar karena sesungguhnya Allah Taala berpikir dan Allah akan nambah dan barang yang tidak manfaat dan yang nambah dengannya barang. Allah Taala kali berbuat tanya hamba dan berbuat si barang-barang tempat tidak manfaat dan tanya hamba. Maka jika tidak diubahkan akan dia nyisi baginya si hamba. Tidak adalah hujir. Adalah jika keduanya itu anggatan artinya sunyi daripada hikmah. Ini untuk pegang sesuatu untuk manfaat bagi hamba. Cuman untuk pegang sesuatu, maka hadir anda pegang dalam. Tidak ada buat modalnya. Tidak ada buat modalnya yang diterima. Tidak ada buat modalnya dan aja terjun. Walaupun anak lahir maka dan maka ada. Sebab secara umum ini lupa tambah dan lupa melayan dari kuping barang yang dicok manfaat dari tambah. Maka harus jadi dicok manfaatnya guna faedah. Berarti faedah hanya guna dicok manfaat. Kami senar juga lagi. Ya dia ada kuah juga lagi. Ya rasa indah ini. Wadali surah dan berulah yang sendainya Raul itu tawakuf daripada keduanya. Tawakuf daripada hadun dan mubah. Menyumana tadi yang mengikuti yang tawakuf ini. Kenarim mana mubah. Artinya ada indra anak rumah dua atau mubah. Tidak digerakkan sesungguhnya syir itu hadun atau mubah. Beserta sesungguhnya syir itu hanya sunyi daripada satu daripada keduanya. Hukum tetap telah terbuat dari dua. Karena sana hukum yang tahu bagaimana tawakuf. Hana ketika kun ada, hana ketika kun mubah. Tapi hukum tetap menyatakan ada mubah hukumnya. Jadi kun kun menafi hukum. Hukumnya ditawakufkan hana ketika kun tahu. Imam mamu' beserta sesungguhnya syik itu hana bunyi daripada satu daripada keduanya. Adakala mamu'min, adakala dia nyakut itu dilarangkan daripada nyakut. Maka beliau dilarang mahtubur atau hanya gelaran maka buka. Bukan kita wakuf, wadalika li ta'arubi dan li ta'iman. Berumah demikian itu karena ta'arub dari keduanya ibahah dan hadun. Cuma memandungnya wakal kulimah bukulan masalah sah. Dan semua dimaklumkan akan mati ke bandai. Walaupun yang berbaidat, yang bandainya masalah sah. Dengan kuota maklum, mimah marah daripada barang yang telah lalu daripada sunnah wa ta'ala wa makunah mu'adzina hadana wa buat yang hanya berhasil maka ini kepada hanya hukum tidak hanya hukum jadi bila kuatlah hukum ini yang memandung yang ke mesti hanya jadi ya itu kepada akal mandung ya. Sebagian mu'tazilah cara dihukum Berarti gepuga tanya, gepuga mendungnya untuk mempahal itu tanya. Berarti ya yang menandali yang keahlian mendung, karena gepuga itu tanya. Kemudian yang lain menyuatkan masalah dengan masyarakat yang harium, karena adanya kata terhubung milik Allah dengan idin. Sebab masalah yang idin berarti yang karena masalah kadir gara-gara masalah. Jadi kelayaan cara istidlal mu'tazilah, cara yang dimikir yang akal semenjara dan sebuah kuadra dan sebuah dalil. Dalil ini lukukat aja pada lukukat atra tempat aja manfaat. Berarti ini manfaat ini yang kontak manfaat kita yang lain. Kan? Kedengar sih. Ada pun hana God, buat biu ada pun buat yang kedam, ketinggalan maslahah atau maslahah. Yang maslahah apa? Sebab tidak juga maslahah yang semata-mata maslahah duniawi. Ia pun yang nak manfaat dunia yang dirinya. Juga tentu nisbah kakiran. Sahih DMG kan. Thank you. Kamuha minikur dan lima bintiani min maklatin kau masyarakatin ya sebabnya asalmu Allah abu pada ada kalau masalah ada masalah anak kalau nilai kepada pahala itu diikut subuh asam atau subuh masalah menyelkana masalah maka asam adapun masalah pada tiga maka pada bubut asam. Yeah. bodoh. Mana ada kontrol? Jadi bodoh belum masalah kan Pak Eda. Baik ada nama aku di mana Pak Eda. Lalu di kota kami ada bodoh. Yang belum ngerti itu cuma terang. Ya tidak ada apa-apa, nah. Dari umumnya dari janin karensi Yunah juga kalian jentuh dengan kecimatun lawakaan bakal yang tadi suratun lahuk masiha pasal satu akwalin. Jika terjadi sesudah biasa oleh satu surat yang hanya jenis hukum padanya surat, maka sabit padanya itu lewi kawal. Yang pertama hari lom. Bukan karena ayat. Ini ayat tadi kenapa? Ayat tadi. Ayatnya hanya ibunya kepada tabung ibunya lebih khususi, tetapi kepada ibu secara umum. Kehayat ya tahu mereka masa ukhilah lagu. Lagi akan ditanya oleh mereka itu akan kata wahai Muhammad masa ukhilah lagu bermula apakah tadi yang dihadirkan oleh mereka itu. Nya agama karena upu-upu yang dukuhan juga. Berarti dalam ini tadulu, fa'inha tadulu, maka sesungguhnya ayat di dunia ayat atik terdahulu halilum. Jadi hukum dasar halilum. Sehingga halil adalah halilum. Masa uhillah lahum, hukum-hukum yang hukum halilum. Jadi mukhawinan pada dasar ini halilum. Menangka kebangkit Nabi yang memandungkut halilum. Jauh yang lebih halilum, yang mendang halilum. Sehingga lu menang, waktu aku yang kehalilinya, kadang malam hukum yang tidak hukum. Jadi kan hukum yang halilum. Jadi agamanya datang agama kau nunggu kejaksaan dari yang juga, tetapi dulu bahagia dari yang juga. Jadi perlu bahagia sendiri. Menangkar buat agama yang memandung bahagia tidak boleh. Ini ada dengan sebuah dasar yang bahagia. Maka hukum dasar berarti harum. Setelah yang bahagia lah, berarti dua hukum dasar. Hukum dasar harum. Ya kan? Dan yang kedua ibahah. Kenapa yang kedua surahnya hukum mubah? Akan karena kenalanala kulit kalakum masil ardi jami'a, diciptakan bagi kamu makan barang yang ada dalam bumi agar sekalian. Memadu masa bumi yang dicipta ditanya. Kecuali yang kalau berhale. Jadi ni hanya berhale. Jadi memadu dia lagi di mana agar dia mengalilah mana. Kalau Allah Alamda, Allah yang pasti mubin. Mende, mana kaya mendau? Mino dari ayat. Ainah, tawaku dan yang jelek tawaku. Berarti tawaku mana gun harum, mana gun halinga. Bukan karena taruh dua budali. Di taruh budali di kendaki harum, taruh budali di kendaki kepada bah, gerakku tinggal dari merajah biasa gerakku pada abunya karena darinya pada umumnya karena merajah punya secara umum, tapi pada satu-satu surah hampir surah bulan mihnan enam merajah kepada halim berkah halim bah surah yang lain enam merajah kepada halim. Jadi menurut secara umum karena dari merajah karena dari secara umum. Makanya dekat gerakku ketika menunjuk secara umum gerakku. Secara umum buat yang anak surah hukum yang tahu dok tahu hele surah pula yang ada kata ini yang kata tidak merajah ini yang kau buat masalahnya ini yang tahu hukum ini minta itu umum menyuruh dia tu anak tahu hukum memandung menyuruh yang hari ini kenapa yang kedua memandung dua. Gimana? Yang kalau bisa nih. Mana kan terdahulu hari bergolong biasa, wadah ini biasa. Berarti wadah kan bangkit Nabi yang memandungku hari lom jino. Lupa hari lom sabo kabo. Mereka ini kau dikahan hukum mana? Ya? Ini kau biasa yang kahan hukum. Menang kalangkan Nabi yang memandung hari lom. Kena kubut prehle. Dan yang kata-kata lupa dia yang ada kubut. Kau menampak apa dia? Memandung hari lom. Lupa dia kubut. Mereka ke bahari lho, mereka ke bahari lho, mereka ke bahari lho. Ya kan? Walau sahu yang dinahu taklif silahab ini. Dan bermula penapa rasa itu terdegah taklif silahab ini. Kurang danau. Kurang yang hana gedepua kepada taklif yang silahab ini. Yang pendapat Muhammad orangnya menjadi ke taklid. dinas pada akal. Bat mi'il dinas pada akal, lawan jiz pada akal. Kaya jiz pada akal, hana dakwa hubu. Sebab pada surah yang jiz benda, yang hana indinas, lalu ngedakling, lalu hana. Tapi mi'a dakwa indinas, ino jiz hana ngedakling, pada mubabi indu, pasti ngedakling. Pada air golong pasti, jiz pada mubabi. Yang mana? Jadi indinas ini indinas akli. Punya intina pada asli yang hana wujud bil-bili atau sebab yang terjadi kena buat yang jiz pada akal yang nak terjadi kena mungkinan mustahilat kena terjadi ya kan yang nak terjadi buat yang jaiz pada akal jadi jaiz pada akal ada kala wakil ada kala lahir wakil lagi yang titik wujud kemudian hanya titik hana wujud tapi ini jaiz pada akal jadi wujud bil-bili ada wujud bil-fi'li yang adalah pembagian daripada jain akli sedangkan punya imtina akli yang hana wujud pada lari dan dakau yang ini imtina akli wafil yang menerimi kepada nafi takli bil-fi'li menyelim wafil ada imtina watin ada imtina kewujud kalau pasti lo dia wujud dia hana kena kaja dia berhajatlah kepada dalil ya. Jadi jino yang dari jadah jino pendapat asas imdina imdina pada akal getaklis silafir dan yang silafir bahwa man la yadri iman yang hana gedupu ya nyaman padra hana gedupu ada kalah gedron manggil dengan ada kalah gedron ini hana gedupu tentang taklis sehingga sebenar urun dalai urun dua yang kena hana gedron bahan cedok ibu-ibu teh betul cuma hanya ingat ke masalah taklim masalahnya semayang gak terwadai kalau jiknya hanya ingat jadi makna saya jadi kan hanya cedok lagi betul tapi rupanya yang jelas hanya duduk buah hanya terdiri ke masalah taklim bahwa jino saya gak terwadai semayang jino gak wajib semayang ini hanya kecil adanya lalu jadi ada kalah memang karena lalu baru duduk tinggal hanya ada kalam, nak tengok tu. Jadi mana lagi, mana kita kita klik. Bahawa benda yang nyalapil itu mana lagi. Jadi contohkan naim, lagi orang dengar. Wasahi, yang sahi, yang orang tua, kita kan, kita kira tu, mana kita klik. Jadi mana kita, mana mana kita klik mana ni. Walaupun mana kita orang dengar, kami berubah, cuba tinggal mana kita kira. Maka hana hanjir ke taklif turun wafir di anna muqtada taklif bisyik al-idiyanu bi'idim disalah karena muqtada taklif sesuatu yang dikendaki di taklif dengan sesuatu adalah idiyan berdatang dengannya sesuatu karena ini bisa dikendaki di taklif dikendaki oleh taklif berdapu buat-buatnya karena ini bisa kan guna mentem berintisar sehingga han terlepas urun daripada taklif dengan kebubur pun yang kan karena intisar yang kemudian ini biyu semayang yang dikendaki oleh iyu semayang berdak semayang ke karena biyu sehingga tak perlu nak semayang tapi kan karena biyu yang hanya gelandung daripada perintah ya buat karena dari uriu, karena dari cara. Imbisal adalah tak berbukul karena dari cara, karena seruan cara. Di uriu buah mendirika, uriu mendirika. Tak berbukul itu karena uriu, karena uriu maka tak berbukul. Betul, nah tapi hasil kau, kenapa boleh dengan cara ini? Bukan karena liu bagama, nak berlero dengan tapi yang itu membawa balasan lain. Tapi kan karena dari cara ini berbeza. Man surah ini kan yang surah bu yang liu nya memberi harta kepada orang lain. Tapi kan karena liu yang hanya bisa. Jadi yang dikendaki oleh taklif adalah idian dengan mukallafin secara inti. Dan bermula demikian idian dengan inti misal itu tawakum dia tu dibuat dengan mukallafi, baru mungkin tak buat karena diubah kalau dah dibuat buat rabut yang diubahnya, hanya diubah bulan. Maka baru tak buat buatnya karena diubah. Tapi yang hanya ada buat yang diubah, mana mungkin tak buat buatnya karena diubah? Tak buat mungkin bagaimana diubah sedekah. Tapi yang hanya ada buat awal dia nak diubah sedekah. Tak buatnya tak buatnya karena diubah. Bukan tidak ada buat karena diubah, hanya ada buatnya diubah. Ya. Jadi baru mengizin imtisal berdadaku buat rambut yang dekat kelimbangnya. Wal ghafir lah yang lamu dalika. Si ghafir hanya dukuh demikian. Hanya dukuh buat rambut yang diwa tadi. Wadah hanya dukuh buat rambut yang diwa, hanya mungkin terjadi imtisal. Sama dengan pada si ghafir dan nafi muqtadar dakli. Mampu pada daklinya muqtadar dakli naijina. Yang maksud daripada dakli katanya, tapi adanya naijina. Makanya menyia muqtadar di sana, maka taklim dari mana? Pemindu dan sebagian lebarannya kafir itu sakran ulung mabuk. Yang ulung mabuk termasuk dalam kafir. Karena dalam keadaan mabuk ulungnya hanya ada depu ni, hanya ada depu bawahnya yang menjadi semaya. Mana kalau ulung mabuk itu dosa hanya semaya, baik nutria oleh hidup mengkalapi dalam tanali, walaupun diperlakukan ya dengan sakran, akan hukum mukallaf karena lebih berat ya jadi lubang tadi ini lebih berat lah kan. Dan kalau ada yang ada yang beli kan ada yang mampu ini hukum lagi hukum hukum yang mukallaf sih ini karena untuk lebih berat mendeng akan lebih berat karena ini mampu untuk sengaja sedangkan ini mampu karena sengaja hanya lebih berat maka hukum tambahan lagi ya apa yang lain. Sama Allah Tuhu sebagaimana barang yang kandung buatnya akan yang barang dalam rahasia, darah asal dan rahimnya hasiah.